sayangku. Tetaplah aku, ku ingin dicumbu rayumu sepenuh rindu. Sayangku, kau coklat manisku, kau lulukan hati ini sedari dulu. Aku untukmu, selalu bersama dan berjalan menyusuri asmara. Dunia boleh saja cemburu, biarkanlah. Peluk aku, jangan lepas. Kunci hatiku, kunci hatiku.